Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan penjelasan yang dibawakan oleh al-muallifu rahimahullah, kisah dari Banu Israel, di mana mereka pernah mengatakan kepada Musa alaihi salatu wassalam, dan perkataan mereka Allah badikan dalam Al-Quran, yaitu ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Ketika Banu Israel melihat adanya sekelompok orang-orang musyrikin yang menyembah selain Allah tabaraka wa ta'ala, maka mereka beranggapan baik perbuatan mereka tersebut, sehingga mereka meminta kepada Musa agar Nabi Musa menjadikan untuk mereka Tuhan sebagaimana Tuhan yang dimiliki oleh orang-orang tersebut. Nah, demikian pula sekelompok sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam hadis Abu Waqid al-Laitsi, hudatsa'u 'ahdin bikufrin. Mereka baru saja masuk Islam. Naam. Di mana mereka melewati sekelompok orang-orang musyrikin yang memiliki zatu anwat, pohon sidr yang dinamai dengan zatu anwat. Mereka gantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut dalam rangka bertabarruk, ingin agar senjatanya tajam, ingin agar senjatanya tersebut memiliki kemuliaan dan keutamaan, sehingga mereka menggantungkan senjatanya di zatu anwat. Nah, maka falhasil sekelompok sahabat Rasul yang baru masuk Islam meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan mereka, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Ya Rasulullah, jadikanlah untuk kami dzatu anwat sebagaimana mereka memiliki dzatu anwat. Naam. Dan telah disebutkan syubhat yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin. Mereka berdalil dengan kisah tersebut bahwasanya Banu Israel dan sekelompok orang yang meminta kepada Rasul agar dijadikan untuk mereka zatu anwat tidak dikatakan sebagai seorang yang kafir. Untuk membenarkan ucapan mereka bahwasanya perbuatan yang demikian bukan termasuk dari kesyirikan, bukan termasuk dari kekafiran yang menyebabkan akhirnya seorang keluar dari Islam. Nah, mereka berdalil dengan kisah ini bahwasanya Banu Israel tidak kafir. Orang-orang yang meminta kepada Rasul Zatu Anwat juga tidak kafir, menunjukkan salah tuduhan ahli sunnah yang beranggapan bahwasanya seorang yang melakukan kesyirikan dikatakan kafir, musyrik, dan kekal di neraka jahanam. Nah, dan telah kita sebutkan jawaban dari syubhat ini. Al-Mu'allif rahimahullah menyebutkan sebab musabab kenapa Banu Israel dan sekelompok orang yang meminta kepada Rasul agar diberikan untuk mereka zatu anwat tidak kafir adalah disebabkan karena lam yaf'alu dzalik, baik Banu Israel atau sekelompok orang yang meminta kepada Rasul dijadikan untuk mereka zatu anwat tidak atau belum melakukan apa yang mereka inginkan, dan bahkan belum menyebutkan la khilafa, tidak ada khilaf di antara para ulama apabila Banu Israel melakukan apa yang mereka inginkan pasti mereka kafir, dan apabila sekelompok orang yang Rasul melarang mereka untuk meminta zatu anwat tetap mereka membuat zatu anwat juga pastilah mereka dikatakan sebagai seorang yang kafir, tidak mentaati Rasul dan menjadikan berhala dalam hal ini pohon yang mirip dengan Zatu Anwat sebagai ajang mereka melakukan kesyirikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan kemudian mu'alif rahimahullah menyebutkan faedah yang lainnya, lakin hadhil qissah, akan tetapi kisah ini tufidu, memberikan faedah, annal muslim balil alim, bahwasanya seorang muslim, bahkan seorang yang alim, seorang muslim bahkan seorang yang alim, qad yaqa'u fi anwa'in min asy-syirki la yadri 'anha, terkadang dia bisa jatuh ke dalam salah satu dari jenis kesyirikan yang dia tidak mengetahuinya. Nama alif rahimahullah menyebutkan seorang alim itu bisa terjatuh ke dalam kesyirikan dalam keadaan dia tidak menyadarinya, dengan faedah Israel yang mereka belajar bersama Musa alaihi salam, yang mereka adalah orang-orang soleh mengikuti Nabi Musa alaihi salatu salam, tapi ternyata mereka menganggap perbuatan yang dilakukan oleh sekelompok orang melakukan kesyirikan sebagai perbuatan yang dibolehkan, sehingga mereka meminta kepada Musa agar Musa memberikan kepada mereka ilah sebagaimana mereka memiliki ilah. Naam. Bila seorang yang alim saja disebutkan oleh ma'alif rahimahullah bisa terjatuh ke dalam kesyirikan dalam keadaan dia tidak mengetahuinya, apalagi seorang yang jahil, apalagi seorang yang jahil yang baru belajar. Seorang yang alim yang sudah lama belajar bisa terjatuh ke dalam kesyirikan, apalagi seorang yang baru saja belajar. Ini tentu sangat memungkinkan baginya terjatuh ke dalam perbuatan kesyirikan tersebut. Sehingga dengan kenyataan yang seperti ini, beliau rahimahullah memberikan faedah yang lainnya, fatufidu ta'alluma wa taharruza, sehingga memberikan faedah bagi seorang muslim untuk mereka belajar dan melindungi diri mereka dari jenis-jenis perbuatan kesyirikan tersebut. Dia belajar, dia harus berupaya untuk bisa melindungi dirinya dari syirik. Wa ma'rifatu anna qawlal jahili at-tauhidu fahimnahu anna hadha min akbaril jahli wa makayidi syaitan. Dan dengan pembahasan yang tadi diuraikan, kita juga mengetahui bahwasanya ucapan seorang yang jahil, ucapan seorang yang jahil ketika diajarkan tauhid, ketika diseru untuk bertauhid, ketika diajak untuk membaca kitab tauhid, mendengarkan pembahasan-pembahasan tauhid, dia mengingkarinya dan mengatakan at-tauhidu fahimna, pembahasan tauhid ini kita sudah faham, seakan-akan dia jemu dengan materi tauhid, bosan dengan materi tauhid, mengulang-ulang pembahasan yang sudah dipelajari, yang sudah diketahui. Ini termasuk dari kejahilan. Bahkan belum menyebutkan hadza min akbaril jahli, ini adalah kejahilan yang paling besar, wa makayidi syaitan, dan termasuk tipu daya makar syaitan, sehingga dengannya akhirnya menyebabkan seseorang terjatuh ke dalam sekian banyak perbuatan-perbuatan kesyirikan. Naam. Sehingga enggak cukup belajar tauhid setahun, dua tahun, tiga tahun, harus bertahun-tahun, harus seseorang terus memurojaah pembahasan seputar at-tauhid. Para sahabat saja di awal-awal Islam diajari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pembahasan seputar at-tauhid, dan beliau dakwahkan dakwah tauhid ini di awal-awal Islam di kota Madinah selama 10 tahun sebelum berhijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. menunjukkan waktu yang tidak sebentar pembahasan seputar tauhid. Nah, kalau semisal dinisbatkan ke kita yang baru saja mungkin belajar sekitar 5 tahun, itu pun belajarnya kalau semisal ada waktu longgar. Nah, maka tentu materi seputar tauhid, pembahasan seputar tauhid ini perlu, dan perlu untuk kita sering memurojaah, untuk kemudian kita sering membacanya dan mempelajarinya. Dan lihat yang diamalkan oleh para ulama di generasi kita saat ini. Banyak para ulama-ulama kibar yang ceramah-ceramah mereka adalah mensyarah pembahasan seputar kitab tauhid. Mensyarah kitab usulul thalathah, mensyarah kitab qawaidul arba', kitab tauhid. Artinya mengulang-ulang terus pembahasan seputar tauhid. Nah, mengulang-ulang pembahasan seputar at-tauhid. Ini menunjukkan pengetahuan ilmu tentang tauhid adalah perkara yang seharusnya menjadi bahan prioritas dan bahan yang dikedepankan untuk dibahas, dipelajari oleh setiap muslim. Nah, yang dengannya akhirnya dia bisa menjaga akidahnya, menjaga kemurnian Islamnya, sehingga diharapkan dia akan masuk surga Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, disebutkan faedah dari Syekh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dari perkataan muallif yang tadi kita bacakan, hadza syuru'un fi bayani ma tufidu hadhihi al-qissah. Di kalimat ini muallif rahimahullah mulai menjelaskan faedah-faedah dalam kisah ini, yaitu kisah Bani Israel meminta kepada Musa ilah, dan kisah sekelompok sahabat Rasul yang baru masuk Islam meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam zat wa anwat. Dan di antara dari faedah yang beliau sebutkan, yang pertama kata beliau rahimahullah, annal insan wa in kana aliman, bahwasanya seseorang walaupun dia adalah seorang yang alim, qad yakhfa alaihi ba'du anwa'i syirik, terkadang ada sebagian jenis syirik yang tersamarkan atasnya. Syirik itu memiliki beberapa jenis. Syirik besar memiliki sekian macam. Nah, memiliki sekian macam, sekian pembahasan. Sehingga butuh bagi seorang untuk kemudian dia pelajari jenis-jenis syirik. Syirik azghar, jenisnya seperti apa. Syirik besar, jenisnya seperti apa. Sehingga dia bisa menyelamatkan akidahnya, menyelamatkan tauhidnya. Nah, bila kita mengetahui bahwasanya ibadah adalah merupakan hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib bagi seseorang untuk dia berikan ibadah ini kepada Allah, mencakup ibadah yang zahir dan ibadah yang batin. Ibadah yang batin, ibadah yang batin seperti khauf, rasa takut, seperti isti'anah, memohon pertolongan dalam perkara yang tidak bisa mewujudkannya kecuali Allah, seperti dalam babu tawakkul, menyerahkan semua urusannya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini semuanya ibadah dan harus diberikan oleh seorang muslim hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga Rasul melarang seseorang untuk kemudian mengatakan laula fulanun, kalau bukan karena si fulan tentu akan terjadi yang demikian dan demikian. Rasul juga melarang seorang mengatakan laulal bitu fiddari, kalaulah semisal bukan karena ada seekor angsa di rumah saya, maka tentu di rumah saya ini akan kemalingan. Menyandarkan kebaikan kepada makhluk selain Allah Tabaraka wa ta'ala, ini termasuk dari syirik. Sehingga syirik memiliki sekian banyak macam-macam pembahasan yang masing-masingnya dibahas panjang oleh mereka para al-ulama. Nah, sehingga faedah yang pertama yang disebutkan oleh mu'alif di sini rahimahullah, apabila seorang yang alim itu saja terkadang tersamarkan atasnya sebagian dari jenis syirik, maka menunjukkan seorang yang jahil tidak merasa aman dari bala tersebut, tidak merasa aman dari fitnah asyirik. Naam. Wa hadza yujibu 'ala al-insani ay yata'allam, sehingga dengan kenyataan yang seperti ini mewajibkan bagi setiap manusia, siapapun mereka, baik yang alim atau yang jahil, untuk belajar apa itu syirik, apa itu tauhid. Naam. Wa ya'rif hatta la yaqa'a fi syirik wa huwa la yadri, dan wajib baginya untuk mengetahui apa itu syirik dan jenis-jenisnya, hingga dia diharapkan tidak terjatuh ke dalam kesyirikan dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Jangan sampai nantinya dia terjatuh ke dalam syirik dalam keadaan dia tidak sadar itu adalah kesyirikan. Nah, seperti tidak sadarnya Bani Israel, mereka meminta kepada Musa alaihi salam ilah sesembahan yang sama persis disembah oleh mereka orang-orang musyrikun. Atau seperti tidak sadarnya sekelompok orang yang baru masuk Islam yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, perang bersama Rasul di perang Hunain, kemudian melihat ada Zatu Anwat, mereka meminta kepada Rasul agar dibuatkan Zatu Anwat. Tidak sadar dengan sebab kejahilan mereka, mereka terjatuh ke dalam perbuatan kesyirikan. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Naam. Wa annahu idza qala, dan apabila seseorang itu mengatakan ana a'rifu syirik, saya mengetahui syirik, wa huwa la ya'rifuhu, dalam keadaan dia belum mengetahuinya, kana dzalika min akhtari ma yakunu 'alal 'abdi, maka ini perkara yang lebih berbahaya pada diri seorang hamba. Dia menyangka mengetahui syirik dalam keadaan dia jahil tentang syirik. Seperti apa syirik besar, macam-macamnya. Seperti apa syirik asghar, macam-macamnya. Kapan perbuatan tersebut dalam satu keadaan dikatakan syirik, dalam keadaan yang lainnya dikatakan asghar, dikatakan akbar, tergantung dengan niatannya. Itu masing-masing dibahas panjang lebar oleh mereka para al-ulama. Naam. Sehingga kajian seputar at-tauhid butuh untuk sering-sering kita baca, sering-sering kita pelajari dan kita pahami. Naam. Sehingga apabila seorang mengklaim dirinya mengetahui perkara syirik dalam keadaan dia jahil, ini menunjukkan perkara yang sangat berbahaya. Li'anna hadza jahlun murakkab, karena orang tersebut memiliki jahil yang dikatakan dengan jahil murakkab, jahil yang bersusun dua, yang bersusun murakkab. Nah, kejahilan yang paling parah adalah jahil murakkab, yaitu seorang dia mengatakan tahu dalam keadaan dia sendiri tidak tahu, itu jahil, jahil murakkab. Mengklaim, menganggap dirinya alim padahal ternyata dia tidak berilmu, ini jahil, jahil murakkab. Nah, wal jahlul murakkab syarrun minal jahlil basit, dan jahil murakkab lebih jelek dibandingkan jahil basit, yang orang tersebut memang tidak tahu, yang orang tersebut memang tidak tahu. Kalau jahil murakkab bisa dikatakan sok tahu tapi ternyata dia jahil. Kalau jahil basit menunjukkan dia benar-benar tidak paham, tidak tahu. Nah, dan belum menyebutkan perbedaannya. Kalau jahil yang sifatnya jahil basit, dia akan belajar, ya ta'allam wa yantafi' bi'ilmihi, dia akan belajar, dia akan bisa mengambil manfaat dengan ilmunya. Sehingga dengan belajar dia bisa terhindarkan, terhilangkan dari kejahilan yang sifatnya basit. Sehingga jahil basit bisa dihilangkan dengan belajar. Adapun jahil murakkab, kata beliau Syekh Al-Alama Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimahullah, fa innahu yadhunnu nafsahu aliman wa huwa jahil. Dia beranggapan dirinya itu alim dalam keadaan hakikatnya jahil. Fayastamiru fima huwa alaihi minal amal al-mukhalif li syari'ah, sehingga dia terus menerus melakukan satu amalan yang menyelisihi syariah. Dia anggap itu benar, tapi ternyata tidak sesuai syariah. Ini menunjukkan pelakunya dikatakan sebagai seorang yang jahil, namun jahil murakkab. Nah, ini sering kita dengarkan peribahasa inzun walau tarat, ya kan? Inzun walau tarat. Kisah dua orang Arab yang ketika itu sedang berjalan, kemudian melihat di rerumputan ada bayangan yang berwarna hitam. Satu orang di antara keduanya mengatakan kepada kawannya, itu burung. Yang lain mengatakan bukan, itu adalah kambing. Akhirnya karena keduanya itu berselisih, ya sudah kita mendekat ke bayangan tersebut. Ketika mendekat, ternyata mulai kelihatan bentuknya. Nah, itu lihat itu anjing, tapi masih belum jelas. Yang satunya tetap bersikukuh dengan pendapatnya, nah, itu burung. Nah, sampai akhirnya keduanya berselisih, mendekat lagi ke sosok tersebut, sehingga ketika keduanya mendekat, ternyata bayangan tersebut terbang. Nah, bayangan tersebut itu terbang. Sehingga yang mengatakan burung mengatakan, lihat itu terbang, namanya kambing gak bisa terbang. Akhirnya sang kawan ini, karena dia tidak mau mengalah, mengatakan kepada orang ini, inzun walau tarat, tetap itu kambing walaupun bisa terbang, katanya. Ini peribahasa yang digunakan oleh mereka para ulama untuk menggambarkan seperti ini keadaan seorang yang dikategorikan sebagai jahil, tapi pada tingkat jahil yang murakkab. Yang murakkab ini lebih pantas kita katakan yang demikian kepada mereka, orang-orang musyrikin zaman sekarang, yang masih beranggapan bahwasanya perbuatan mereka adalah perbuatan yang bukan sama sekali kesyirikan. Mereka menganggap bahwasanya bertawakal kepada seorang yang meninggal dunia asalkan saleh, ini termasuk dari perbuatan yang bahkan dianjurkan di dalam Islam. Berdoa kepada seorang yang saleh itu bahkan perkara yang sangat dianjurkan, memiliki keutamaan di dalam Islam, kata mereka. Sehingga mulailah kuburan para wali-wali, para orang-orang saleh dipugar sedemikian rupa dan dijadikan sebagai ajang mereka melakukan ziarah di waktu-waktu tertentu dan melakukan perkara-perkara kesyirikan yang demikian banyak di sisi kuburan-kuburan mereka. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Ketika ahli sunnah mengingatkan mereka bahwasanya perbuatan mereka menyelisih syariah, mereka memiliki sekian syubhat. Ketika masing-masing syubhat dibantahkan tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan sunnah bimbingan Nabi, apalagi bimbingan sahabat, apalagi bimbingan para imam-imam Islam, mereka tetap bersikukuh mengatakan itu adalah ketaatan yang dengannya seseorang mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betapa layak peribahasa ini kita katakan kepada mereka, antum ini inzun walau tarat. Nah, peribahasa ini layak untuk kemudian disandangkan kepada orang-orang semisal dengan mereka. Sehingga dengan penjelasan yang disebutkan di sini oleh Ma'alif rahimahullah, beliau menyebutkan penting bagi seorang muslim, siapapun mereka, baik dia jahil, baik dia alim, untuk mempelajari syirik dengan jenis-jenisnya. Karena terkadang seorang yang alim bisa terjatuh ke dalam kesyirikan dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Kemudian kita bacakan faedah yang lain yang disebutkan oleh al-muallifu rahimahullah wa tufidu aidan. Dan kisah ini juga memberikan faedah kepada kita, annal muslimal mujtahida, bahwasanya seorang muslim yang mujtahid, yang bersungguh-sungguh untuk bisa berada di atas kebenaran, sehingga dia mencurahkan semua kemampuannya untuk bisa berada di atas perkara kebenaran tersebut. Ini mujtahid. Nah, dan di sana terdapat syarat-syarat seseorang dikatakan sebagai seorang mujtahid. Harus faham kitab-kitab sunnah, harus faham ayat-ayat Al-Quran lengkap dengan tafsirnya, harus faham mana nas yang bersifat nasikh dan mana nas-nas yang bersifat mansukh, harus faham khilaf-khilaf para ulama. Nah, sehingga ketika seorang mujtahid dengan kapasitas keilmuan yang dimiliki oleh dirinya, dengan keilmuan yang demikian luas, dia mencurahkan semua usahanya untuk kemudian bisa mencapai kebenaran. Dia pelajari Al-Quran, dia telah Al-Quran, dia telah sunnah, sehingga dia berupaya untuk berada di atas kebenaran. Ini mujtahid. Idza takallama bikalamin bikalami kufrin, apabila seorang muslim yang mujtahid, yang bersungguh-sungguh untuk berada di atas kebenaran, apabila dia mengucapkan satu ucapan kekafiran, wa huwa la yadri, dalam keadaan dia tidak tahu. Ini terkadang seorang demikian tidak sadar dia melakukan satu perkara kesyirikan, kekufuran, dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Yang demikian terjadi seperti yang dilakukan oleh Bani Israel dan sekelompok sahabat yang baru masuk Islam. Mereka meminta kekufuran, kesyirikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanubbiha ala dzalik, kemudian diingatkan bahwasanya ucapannya itu kufur, ucapannya itu salah, bertentangan dengan prinsip Islam. Fataba min sa'atihi, kemudian di saat itu dia bertobat kepada Allah tabaraka taala. In annahu la yukfar. Ingat, seorang muslim yang bersungguh-sungguh tadi itu untuk mengucapkan ucapan yang benar, ternyata pada ucapan yang diucapkan adalah ucapan kekafiran. Ketika diingatkan, dia mau menerima nasihat, dia bertobat ketika itu, maka belum menyebutkan dia tidak kafir, dia tidak dikafirkan karena bertobat. Naam. Kama fa'ala Banu Israel walladzina sa'alun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dilakukan oleh Banu Israel dan orang-orang yang meminta Zatu Anwat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan seseorang yang dia mengucapkan ucapan kekafiran, ketika diingatkan dia membantah, ketika ditegur ternyata dia sok pintar, beranggapan bahwasanya dia itu sudah benar. Ketika diberikan nasihat ternyata dia tidak mau mendengarkannya, maka di saat itu dia kafir, murtad, keluar dari al-Islam. Nah, sebagaimana yang diterangkan oleh Ma'alif rahimahullah, kalau misal Banu Israel tidak mau mendengarkan nasihat Musa, tidak ada khilaf, mereka kafir. Kalau misal sekelompok orang yang meminta Zatu Anwat kepada Rasul, ketika Rasul memberikan nasihat, ternyata mereka terus membuat Zatu Anwat dan melakukan kepada Zatu Anwat seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, la khilafa bainal ulama, tidak ada khilaf di antara para ulama, mereka kafir. Namun kenyataannya Banu Israel dia menerima nasihatnya Musa alaihi salam. Sekelompok orang yang meminta Zatu Anwat, ketika ditegur oleh Rasul, mereka sadar dan menerima serta mengamalkan nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab inilah yang menyebabkan mereka itu tidak kafir. Sebab ini yang menyebabkan mereka tidak kafir. Naam. Kemudian disebutkan pula oleh muallif rahimahullah fatufidu annahu law lam yukaffar fa innahu yughladu alaihi al-kalam. Dan di dalam kisah ini juga memberikan faedah, kalau semisal mereka itu tidak dikafirkan, namun ketika kita menegurnya, kita menegurnya dengan ucapan yang keras, menegurnya dengan ucapan yang keras, sebagaimana Rasul Allahu Akbar bertakbir, marah Nabi SAW kepada mereka, ditegur dengan teguran yang keras, karena perbuatan mereka adalah perbuatan kesyirikan, kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga beliau menyebutkan, walaupun mereka tidak kafir, namun dikeraskan ketika memberikan nasihat kepada mereka dengan ucapan yang keras, sebagaimana kama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasul keras memberikan nasihat kepada para sahabatnya. Afan Ustaz, kalau semisal keras nanti mereka lari dari dakwah, nanti mereka akhirnya tidak mau belajar, nanti akhirnya mereka futur. Ini anggapan-anggapan yang dimiliki oleh ahli tamyi' yang bersikap lembek ketika menjalankan prinsip-prinsip yang ada di dalam al-Islam, sehingga dengan sifat tamyi' ini akhirnya mereka meniadakan syariat tahdzir. Nah, ini tidak demikian yang diajarkan oleh para salaf. Kita diajarkan oleh para salaf untuk menyampaikan kebenaran, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diajarkan oleh Allah untuk memberikan bimbingan, arahan kepada umatnya. Kita tidak diwajibkan oleh Allah untuk menjaga hati-hati mad'u kita. Ini bukan perkara yang kita ini dituntut oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk memperhatikannya. Sehingga berimanlah yang beriman, kufurlah yang kufur, sombonglah yang sombong, dan menerima kepada kebenaran mereka orang-orang yang menerima. Kita sampaikan al-haq, kita terangkan kepada dirinya ini kesyirikan, ini kekufuran. Kita keraskan ucapan ini kepada mereka agar mereka paham perbuatan mereka benar-benar perbuatan yang mungkar, yang wajib bagi seorang muslim untuk mengingkarinya dengan pengingkaran yang keras. Naam. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Karena dalam bab ingkarul mungkar atau menyikapi perbuatan yang mungkar itu bertingkat-tingkat sesuai dengan kemungkaran yang dilakukan oleh orang tersebut. Semakin besar kemungkarannya, maka pengingkarannya semakin keras. Ya kan? Maka pengingkarannya semakin keras. Seorang yang melakukan pembunuhan, seorang yang melakukan perzinaan, seorang yang melakukan penipuan sehingga menimbulkan akhirnya sekian banyak harta orang-orang itu dirugikan. Ketika kita tahu pelakunya, kita akan memberikan peringatan dengan peringatan yang keras. Bahkan perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat keumuman kaum muslimin, mereka akan menghajarnya. Bahkan mereka tidak segan-segan untuk main hakim terhadap para pelakunya. Ya kan? Betapa banyak kasus pencurian terbunuh disebabkan karena diamuk oleh massa. Betapa banyak mereka orang-orang yang meninggal melakukan satu perkara yang mungkar di tengah-tengah masyarakat disebabkan karena amukan masyarakat yang berada di sekitarnya. Namun ingat, perbuatan-perbuatan kemungkaran yang dilakukan oleh mereka yang membuat akhirnya masyarakat memiliki emosi yang demikian besar kepada pelakunya, selama pelakunya itu muslim dan bertauhid, masih lebih ringan dibandingkan perbuatan kesyirikan di dalam beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, masih lebih ringan. Perbuatan itu tidak menyebabkan mereka kafir, namun perkara kesyirikan ketika seorang melakukannya menyebabkan dia kufur, murtad, keluar dari Islam, karena menodai hak Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'syaral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Sehingga ma'alif di sini menyebutkan kalau semisal mereka tidak dikafirkan, akan tetapi ketika memberikan nasihat peringatan kepada mereka, wajib bagi kita untuk mengeraskan ucapan kepada mereka sebagai nasihat teguran atas perbuatan kemungkaran yang mereka lakukan, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang ditegur oleh Rasul ketika mereka meminta Zatu Anwat adalah orang-orang yang baru saja masuk Islam. Baru saja masuk Islam, tapi Rasul menegur mereka dengan ucapan yang keras. Allahu Akbar. Innaha sunan. Qultum walladzi nafsi biyadihi kama qalat Banu Israil li Musa alaihi salam ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Keras pengingkaran Rasul kepada mereka. Tidak kemudian Rasul mempertimbangkan mereka baru masuk Islam sehingga harus dilunakkan ucapan memberikan nasihat kepada mereka. Tidak demikian yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, perbuatan kemungkaran yang sifatnya besar wajib untuk kita menegurnya dengan teguran yang keras. Nah, ini faedah yang berikutnya. Kita bacakan penjelasan Syekh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah wa qawluhu wa yufidu aydan anna al-muslim al-mustahid ila akhir hadhihi, sampai dengan akhir ucapan ini oleh ma'alif, hiyal fa'idatu thaniyah, adalah faedah yang kedua yang kita bisa mengambil faedah dari kisah tersebut. Annal muslim, bahwasanya seorang muslim, idza qala ma yaqtadil kufra, apabila mengucapkan ucapan yang memberikan konsekuensi kekafiran, jahilan bidzalik, dalam keadaan dia jahil tentang ucapannya tersebut, summa nubbiha, kemudian diingatkan, ditegur, fantabaha wa taba fil hal, kemudian akhirnya dia sadar, dia bertobat di saat itu pula, di saat itu pula, fa inna dzalika la yadurruhu, maka yang demikian tidak memadorotkan dirinya, tidak sama sekali memadorotkan dirinya, karena dia sadar, dia bertobat, dia beristighfar. Li'annahu ma'dzurun bijahlihi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, karena dia diberi uzur disebabkan karena kapasitas ilmunya, dia jahil. Sementara Allah tabaraka wa taala tidak memberikan beban kepada seseorang kecuali dengan kapasitas kemampuan yang dimilikinya. Amma law istamara 'ala ma 'alimahu minal kufri fa innahu yuhkamu bima yaqtadhihi haluhu. Adapun ketika dia terus-menerus melakukan sesuatu yang dia ketahui dari kekafiran, maka dihukumi sesuai dengan konsekuensi dari keadaannya. Ima dia musyrik karena perbuatan yang dilakukan adalah kesyirikan, dan kesyirikan termasuk dari kekafiran. Ima dia seorang yang fasik, yang zalim, dan yang semisalnya. Naam. Sehingga di dalam memvonis seseorang, apakah seorang itu dikatakan mubtadi, apakah seorang dikatakan sebagai seorang yang kafir, dibutuhkan oleh mereka para ulama persyaratan adanya iqamatul hujjah, butuh ditegakkan hujjah kepada orang tersebut sebelum dikafirkan. Sebagian menyebutkan ini apabila yang dia lakukan adalah perkara-perkara yang tidak ada syubhat padanya, yang tidak ada syubhat padanya. Namun kalau semisal yang dilakukan tersebut adalah perkara-perkara yang tidak ada syubhat, menunjukkan seorang muslim dengan tingkatan Islam yang paling rendah, dia mengetahui itu perkara kekafiran, ini sebagian pendapat menyebutkan tidak perlu untuk ditegakkan hujjah, cukup dia dikatakan sebagai seorang yang kafir di saat dia melakukan perbuatan tersebut. Seperti seorang menginjak-injak Al-Quran, seperti seorang dia mencela Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini jelas kufur. Tidak perlu ditegakkan hujjah pada orang yang seperti ini, karena perbuatan yang dia lakukan akan dinilai oleh seorang muslim dengan tingkatan iman yang paling rendah, itu adalah perbuatan kekafiran di sisi Allah Tabaraka Taala. Namun dalam perkara-perkara yang menimbulkan adanya syubhat pada diri pelakunya, seperti orang-orang yang melakukan kesyirikan di zaman kita saat ini, karena demikian banyak ahli syirik berupaya untuk memolesi sekian amalan-amalan kesyirikan mereka sehingga terpoleskan, tertampakkan, tertampilkan di hadapan mereka para juhala sebagai ketaatan qurbah di sisi Allah Tabaraka Taala. Sehingga dibutuhkan adanya jihad melawan syubhat-syubhat mereka orang-orang musyrikin. Dibutuhkan adanya semangat untuk seseorang memberikan perhatian di tengah-tengah kaum muslimin pentingnya tauhid, bahayanya kesyirikan. Dia mendakwahi keluarganya, dia mendakwahi masyarakatnya, dia mendakwahi kawan-kawannya agar terselamatkan dari syubhat mereka orang-orang musyrikin. Kita ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ayyahdiyakallahu rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Apabila Allah memberikan hidayah kepadamu walaupun satu orang saja, yang demikian lebih baik dibandingkan unta merah. Unta merah adalah harta yang paling mahal, paling disukai oleh orang-orang Arab ketika itu. Sehingga Rasul memberikan perumpamaan dengan harta tersebut. Nah, artinya lebih baik dibandingkan harta dunia yang paling baiknya, karena pahala yang demikian besar dan pahala Allah tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan ad-dunya. Nah, wallahu a'lamu bishawab. Tayyib, ini insyaallah taala yang bisa saya sampaikan di pembahasan malam hari ini. Wal'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu hafizakumullah.